Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hukum waris Islam dari buku Ilmu Faraid yang sedang kita pelajari bersama. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 10 bab dari bab-bab yang ada dalam buku ini. Harapannya bab-bab yang telah lalu difahami dan sudah dimurojaah. Berisi tentang qawaid, ya, kaidah-kaidah tentang hukuk, hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris. Apakah dia termasuk dari ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, atau mereka termasuk dari asobah, ahli waris yang mendapatkan warisan tidak dengan jatah yang ditentukan, namun mengambil bagian setelah ashabul furud mendapatkan bagian mereka. Juga beberapa masail terkait dengan mawani'ul irs wal hajib, itu semuanya diperlukan untuk kita bisa menetapkan dan menentukan siapa di antara ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan ilmu faraid adalah hisab. Ya. Perhitungan waris. Bagaimana kita menghitung. Naam. Ini bab yang ke-11 yang akan kita mulai pembahasannya insyaAllah. Bab yang ke-11, perhitungan waris atau hisab. Taib. Sedikit mengulangi ikhwan takrif ya ilmu faraid. Ya. Pada halaman yang ke-6 buku ini ya. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang ilmu waris adalah al-ilmu bi fiqhil mawarits wa ma yudammu ila dhalika min hisabiha. Ilmu faraid adalah al-ilmu, ilmu yang mempelajari fikih warisan. Al-ilmu bi fiqhil mawarits. Ya. Mengenal ahli waris, ya, mengenal hak-hak mereka, mengenal hajib dan seterusnya. Wa ma yudammu ila dhalik, dan apa yang dipelajari bersamanya berupa mada hisab. Wa ma yudammu ila dzalika min hisabiha. Jadi bagian yang kedua dari ilmu faraid adalah hisab. Ya, pembahasan tentang hisab, bagaimana menghitung. Baik, kita baca bab yang ke-11 ini. Di antara bagian penting dalam ilmu waris adalah bagaimana melakukan perhitungan atau hisab untuk membagikan tarikah. Tarikah yakni harta peninggalan, harta pusaka. Dan di dalam hisab atau perhitungan waris itu ada kaedah-kaedah perhitungan. Jadi ada kaedah-kaedahnya. Yang sebenarnya kaedah-kaedah itu cukup mudah. Ya, dikatakan mudah memang. Dan masyhur, bukan hanya mudah tapi masyhur. Ya. Hanya saja memang dituntut adanya ketelitian, harus teliti ada ketenangan di dalam menghitung dan ketidak tergesa-gesaan. Jangan tergesa-gesa. Agar hasil perhitungannya tepat sehingga tarikah akan sampai kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Naam. Ini gambarannya, jadi pembahasan hisab itu mudah karena kaidah-kaidahnya sudah paten, ya, ma'ruf, masyhur di kalangan para ulama, faraid. Naam. Namun kalau tidak teliti ya salah. Tergesa-gesa juga salah. Nah, jadi sejak awal harus sudah teliti. Sejak menentukan ahli waris. Naam. Wabillahi taufik. Kita awali dengan pembahasan mengenal beberapa istilah dalam hisab. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan dalam hisab, dalam perhitungan waris. Ini perlu kita kenal, ya. Tak kenal maka apa? Tak faham. Bukan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak faham. Jadi kita perlu mengenal beberapa istilah pada hisab, ya, agar kita faham. Ada beberapa istilah yang sering muncul dalam hisab. Istilah-istilah itu diantaranya ada aslul mas'alah, ada siham, nanti ada tashih mas'alah, ada masahul mas'alah, ada juz'us sahm, ada adadur ru'us, ada majmu' siham. Nah, ini semuanya bahasa Arab, ya kan? Aslul mas'alah ini bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya. Siham juga bahasa Arab. Ya. Tashih mas'alah juga demikian. Nah, ini istilah-istilah yang sering kali muncul. Nah, kita akan pelajari satu persatu ikhwatil kiram. Kita awali dengan aslul mas'alah. Apa itu aslul mas'alah? Biasanya diterjemahkan dengan asal mas'alah. Akhirnya jadi bahasa Indonesia. Asal mas'alah. Pokok mas'alah. Baik, antum harus mengetahui hakikat aslul mas'alah. Jadi, aslul mas'alah itu adalah bilangan atau angka terkecil. Angka yang paling kecil yang apabila dikalikan dengan semua furub muqaddarah, semua furub muqaddarah, yaitu jatah-jatah yang telah ditentukan, ya, setengah, seperempat, dan seterusnya, yaitu angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furub muqaddarah dalam sebuah kasus warisan akan menghasilkan siham. Hasil perkalian antara aslul mas'alah dengan furud muqaddarah itu namanya siham. Siham yang bulat tanpa ada pecahan. Naam. Tanpa ada pecahan. Tapi baca dulu, ikhwan. Nanti faham insyaAllah. Misal, dalam sebuah kasus terkumpul beberapa furud muqaddarah. 1/8, 1/6, 2/3. Naam. Siapa yang bisa memberikan contoh kasus yang mengumpulkan ini? Ah, misal seorang mati meninggalkan istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Alaysa kadzalik? Istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Taib, istri mayit mendapatkan berapa? 1/8. Karena ada anak, kan begitu. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Karena mayit punya keturunan. 2 anak perempuan berapa? 2/3. Jadi kasusnya itu contoh. Seorang mati meninggalkan, ya, istri, ibu, dan 2 anak apa? Perempuan. Maka dalam kasus itu terkumpul 3 furud muqaddarah, yaitu 1/8, 1/6, dan 2/3. Nah, untuk menghitung warisan untuk mereka membagi harta waris, membagi tarikah untuk mereka, kita harus mencari aslul masalahnya. Aslul masalah adalah 24. Baik, kita jangan berpikir dulu bagaimana cara mencarinya, tapi kita sedang ingin mengenal apa itu aslul masalah. Aslul masalahnya adalah 24. Kenapa 24 itu dikatakan sebagai aslul masalah? Karena bilangan ini, ya, ketika dikalikan dengan furud muqaddarah akan menghasilkan siham tanpa pecahan. Dan itu adalah bilangan yang terkecil. 48 juga sama, bisa menghasilkan tanpa pecahan, ya, 48, ya, atau yang semisalnya. Tetapi 24 itu yang terkecil. 24 itu adalah bilangan yang terkecil yang ketika dikalikan dengan semua furud muqaddarah dalam kasus tersebut akan menghasilkan bilangan tanpa pecahan. Coba kita praktekkan. 1/8 kali 24 ketemunya berapa? 3, ya. 24 bagi 8 berarti kan sama dengan 3. 3 itu angka bulat, bukan pecahan. 1/6 kali 24, ya, 1/6 kali 24, ya, 24 bagi 6 ketemunya berapa? 4. 2/3 kali 24, ya, 2/3 kali 24 ketemunya 16, ya, ya. 24 bagi 3 8, 8 kali 2 berapa? 18. Naam, maka 24 ini adalah aslul masalah karena 24 adalah bilangan yang terkecil yang kalau dikalikan dengan semua furud muqaddarah dalam kasus itu, ikhwan, akan menghasilkan angka yang bulat. Naam. Tidak ada pecahan. Kemudian hakikat yang perlu antum ketahui juga, dalam perhitungan waris, aslul masalah itu mewakili tarikah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Jadi aslul masalah itu adalah tarikah. Sesungguhnya itu tarikah. Ya. Harta peninggalan mayit. Seberapapun harta peninggalan mayit itu diwakili dengan aslul masalah. Naam. Taib. Misalnya saya mati, ya, dengan ahli waris seperti itu tadi. Saya mati dengan ahli waris seorang istri, seorang ibu, dan dua orang anak perempuan. Ya. Naam. Harta yang saya tinggalkan 1 miliar misalnya, 1 M. Ya, 1 M itu sama dengan 24. Jadi 1 miliar itu adalah wakil dari berapa? 24. Atau 24 itu wakil dari 1 miliar. Kalau harta saya adalah rumah, saya tidak punya uang, tapi saya punya hanya rumah. Ya, rumah itu diwakili dengan angka berapa? 24. Entah nanti rumah itu dijual, ketemunya berapa, dijual dapat 24 juta misalnya. Ya, sudah, berarti itu 24. Atau harganya sekian ratus juta, ya, juga itu 24. Mafhum, ikhwan? Antum paham gak? Mantuknya ini kurang tegas. Paham ya? Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan aslul masalah. Aslul masalah. Naam. Saya sebutkan contoh yang lain, ikhwan. Ya. Nanti ada pembahasan bagaimana mencari dan mendapatkan aslul masalah. Ya. Ada caranya nanti. Taib, sekarang misalnya ada kasus waris, di situ ada setengah dan ada setengah. Antum bisa memberikan misal, contoh, ikhwan, kasus warisan yang tidak usah antum cari di buku, ada contohnya. Tapi antum kira-kira, seorang mati meninggalkan ahli waris, yang satu dapat setengah, yang satunya dapat setengah. Nah, contohnya apa? Seorang mati meninggalkan suami dan seorang saudari perempuan, misal. Seorang mati meninggalkan suami. Jadi ada wanita mati meninggalkan suami. Suami berapa? Setengah, kan sudah ada anak. Ada saudari perempuan. Berapa saudari perempuan? Ya, setengah juga. Paham, ikhwan, ya? Taib, aslul masalahnya berapa? satu, ya tidak mungkin. Satu bagi dua ya pecahan. Dua, lah ini dua ini. Dua dibagi dua, satu. Ya kan? Empat juga bisa. Empat dibagi dua, ketemunya dua. Bukan angka pecahan. Tetapi ini bukan angka terkecil. Angka yang terkecil berapa? Dua. Maka dua itulah aslul mas'alah. Yaitu angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furuk muqaddarah pada sebuah kasus akan menghasilkan angka yang bulat. Menghasilkan angka yang apa? Yang angka yang bulat. Dan aslul mas'alah itu hakikatnya adalah wakil dari apa namanya? Peninggalan yang ditinggalkan oleh mada mayit. Jadi aslul mas'alah mewakili tarikah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini yang disebut dengan aslul mas'alah. Siham, apa itu siham? Nah, tadi sudah sedikit disinggung. Nah, siham, saham, bagian. Ya, demikiannya. Siham itu adalah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari aslul mas'alah. Jadi saya dapat berapa dari aslul mas'alah? Dari 24 itu bagian saya berapa? Kalau tadi 1/8 bagi istri, bagian istri adalah 1/8 dari 24, yaitu berapa? 3. 3 itulah saham bagi dia. Ya. Nah, jadi siham itu diperoleh dengan mengalihkan farud jatah, jatah tertentu dengan aslul mas'alah, dengan aslul mas'alah. Naam. Antum coba lihat di sini, Ikhwan, di papan tulis. Baik. Antum coba lihat, Ikhwan. Ini kasus yang kita hadapi. Seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Kemudian ibu, dan berapa? Dua bint. Dua anak perempuan. Taib. 1/8, 1/6, 2/3 itu namanya apa, Ikhwan? Furud muqaddar. Paham ya? Fard yang telah Allah tetapkan. Zaujah 1/8, as-sumun. Itu fardnya. 1/6. 1/6 as-sudus itu farudnya. Kemudian dua bint, dua anak perempuan, farudnya adalah 2/3. Furud muqaddar. Nah, kita sudah tetapkan ahli warisnya dan kita tetapkan apa? Furud muqaddarahnya. Nah, kemudian kita akan mencari aslul mas'alah. Aslul mas'alahnya berapa? Yaitu angka yang terkecil yang kalau dikalikan dengan semua furud muqaddarah akan menghasilkan angka yang bulat dan tidak pecah. Ya. Aslul mas'alahnya adalah 24. Kenapa 24? Karena 24 kalau dikalikan 1/8 angkanya bulat, yaitu 3. 24 kalau dikalikan 1/6 angkanya juga bulat, yaitu berapa? 4. 24 kali 2/3 juga ketemu angka yang bulat, yaitu berapa? 16. 24 itulah aslul mas'alah. 3, 4, 16 adalah saham. Siham bagi semuanya itu. Nah, siham bagi zaujah, dan dua bint. Allahu a'lam. Itu siham. Nah, yang ketiga dan keempat ini kita akhirkan saja, ikhwan. Ada tashih mas'alah ya dan seterusnya. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan ya. Atau ada pertanyaan dulu, ikhwan, sebelum kita lanjutkan. Mana yang antum belum paham? Ada pelajaran lagi selain? Ada? Baik. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.